engkau mengenalnya. Insan yang utama, siapa kiranya lelaki pilihan menjadi utusan. Dia menunjukkan jalan ke bagi kita semua. Dialah teladan kita sebagai karunia yang diberikan Allah bagi semua. Muhammad namanya, ikuti Muhammad, bersolawatlah baginya.